kita cari madu mengukir seribu bahasa. Eksekusi makna klimaks dan dasar. Kuatkan mikrofon dasi yang akan bicara. This is my style, kata berjuta fan. Karakteristikku pun terbaca dengan kerja. You know me what, my name is Rekha Nozzy. Tak lupa ku menyapa, what's up, Rekha Nozzy. Mungkin sudah selalu lama, ku tak bersuara. Tapi tekad ku akan terus selalu memarah. Bukan semata mata, hanya berkata-kata. Totalitas ku mutlak adalah bukti nyata, yeah. You know it's my choice, I'm black. They can never see it with one mic, oh yeah. I'm ready, straight back. Everybody come on, please give me your respect. Masih berdiri kokoh dan jangan pernah roboh. Masih dengan jalur dan prinsip juga bersama. Loyalitas bagiku adalah yang utama. Koreksi setiap coretan yang tak tersaji. Segala macam kreasi yang kuat dari imaji. Katanya beri kesan, hatiku beri pesan. Identitasku jelas terangkum dalam goresan. Dari zaman dulu hingga saat sekarang, riba bersinar terang dimanapun ku bersarang. Persetan mikrofonis yang selalu menyata seris. Kebidikasiku tak pernah menyengar dari seris. Jangan kecil di dalam nadi. Tetap ku lakoni walau apapun yang terjadi. Berangkat dari bawah ku terus berjalan. Ia akan kata jiwa dengan satu kepala.